ditanya, tiada lagi yang peduli. Malam dan siang serupa, tiada bulan, tiada mentari. Gelap gelita di sini, sama gelitanya hati. Hidup hari ke sehari, esok yang indah umpama mimpi. Berguguran di setiap detik. Di mana tanda setia saudara? Dihimpit derita, tiada siapa sedia membela. Tiada yang menyebelahi demi satu amanah, semangat membara berapi. Biar tiap ruang darah mengalir, perjuangan tak berakhir. Bukan dia, bukan kuasa. Hanyalah takdir. Berguguran di setiap detik. Di mana tanda setia saudara? Dihimpit derita, tiada siapa sedia membela. Oh, biar terbatas langkah, tiada yang menyebelahi. Demi satu amanah, semangat membara berapi. Hanyalah takdir.